yang sempat aku ingat waktu itu rujukan dalam hal tafsir terhadap ayat ke-33 surat Al-Maidah itu adalah tafsir Al-Karimur Rahman fi tafsir kalamil Mannan Al-Syeikh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah. Kalau pembuktian kamu bahwa Ja'far telah beristidlal dengan seenaknya, menafsirkan dengan seenaknya, kamu membuktikan bahwa ialah di mana Ja'far menyatakan atau menyatakan perintah untuk melakukan nahi mungkar itu menghadapi preman-preman yang demikian mengancam kepentingan muslimin itu, tafsir As-Sahih. Padahal kata kamu, padahal As-Sahih sendiri menjelaskan bahwa yang melakukan perintah yang ada di surat Al-Maidah ayat 33 itu adalah sultan atau penguasa. Ya Luqman, engkau tahu bahwa Ja'far mempunyai prinsip, bukan saja amar ma'ruf nahi munkar, tetapi bahkan jihad nusratul muslimin itu sendiri Ja'far sangat meyakini prinsip mestinya jihad itu dilakukan oleh sultan, oleh penguasa, oleh pemerintah. Mestinya pembelaan terhadap kaum muslimin, terhadap darah muslimin itu dilakukan menurut prinsip ahlu sunnah jamaah yang Ja'far yakini adalah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ketika pemerintah tidak menjalankan kewajibannya membela kaum muslimin itu, maka kita diwajibkan untuk membela mereka. Demikian pula dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar, ini mestinya dilakukan dalam prinsip ahlus sunnah jamaah yang juga diyakini oleh Ja'far, dan kamu tahu ya Luqman, dilakukan semestinya oleh pemerintah, oleh penguasa. Tetapi ketika kaum muslimin dalam kondisi terancam, bahkan pemerintah pun dalam kondisi ditekan oleh para preman itu, diancam dan kehidupan kaum muslimin dalam kondisi tidak terlindung lagi, maka kemudian dengan dasar daripada firman Allah ini, perkara yang mestinya dilakukan pemerintah itu akhirnya kita lakukan. Sama kejadiannya dengan perkara jihad itu sendiri. Engkau ya Luqman, ingat ketika kita melakukan menegakkan hukum rajam kepada Akhina Abdurrahim rahimahullah, engkau ingat itu bahwa kita meyakini mestinya hukum had itu dilakukan oleh pemerintah. Dan engkau tahu penegakan hukum had ini bukanlah dari amalan jihad, tetapi dalam kondisi di mana di ardhir ribat itu hukum telah roboh, telah lumpuh, pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya, darah muslimin tertumpah hanya dengan acara dansa-dansi, terjadi pertempuran dan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, kampung muslimin dengan kampung muslimin yang lainnya saling tempur, bertempur dalam keadaan pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa dengan fitnah tertumpahnya darah yang semacam itu. Dalam kondisi demikian, maka kita bersepakat dengan segenap kaum muslimin yang dipelopori waktu itu oleh Majelis Ulama Indonesia Maluku untuk menegakkan hukum syariah di bumi Maluku. Hal ini engkau ketahui semua. Dan ketika aku tanyakan kepada kamu sebelum kita menjalankan hukum had itu, engkau menyatakan bahwa Syekh Mukbil berfatwa bolehnya pelaksanaan hukum tersebut dengan catatan tidak sampai menjadi sebab fitnah tertumpahnya darah muslimin setelah hukum rajani itu. Kemudian ternyata hal ini ditanyakan pula kepada Syekh Rabi. Bahkan Syekh Rabi mendukung pula dengan keterangan yang persis sama dengan apa yang diterangkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Bahkan Syekh Rabi menunjukkan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya tentang bolehnya dalam kondisi lumpuhnya hukum seperti itu, dalam kondisi lumpuhnya kekuatan pemerintah dalam melindungi rakyatnya, bolehnya kaum muslimin menegakkan had, hukum had. Demikian pula dalam hal menghadapi para preman-preman itu, mestinya pemerintah yang melakukannya. Dan juga ini adalah perkara yang di luar perkara jihad, sebagaimana hukum had itu. Kalau engkau kemudian membela perkara pelaksanaan hukum had rajam itu dengan pernyataanmu bahwa ketika Dzulqarnain menegur kamu, ini kan mestinya adalah kewajiban pemerintah. Kenapa kok kalian lakukan? Kamu mengatakan apa? Jihad juga kewajiban pemerintah, tapi terpaksa kita lakukan karena pemerintah tidak menjalankan perlindungan kepada kaum muslimin. Demikian pula hati. Nah, wallahu a'lam. Apakah yang demikian ini bukan qiyas kamu lakukan? Dan apakah yang demikian ini adalah qiyas yang hak, sedangkan apa yang kamu istilahkan tentang apa yang aku lakukan adalah qiyas batin? Berbuat adillah, wahai Luqman. Wahai asatidah yang sepikiran dengan Luqman, berbuat adillah kamu dalam nilai permasalahan ini. Dan sekali lagi, permasalahan ini tidak mungkin terjadi kalau kamu, seandainya memang ini adalah batil, maka kamu seandainya menjalankan wasiat Rasulullah tadi, tidak boleh tahu dalam perkara mungkar, tidak mungkin terjadi semua itu. Jadi, maka sesungguhnya alhamdulillah Ja'far tidaklah melakukan penakwilan terhadap Al-Quran dengan seenaknya, menafsirkan dengan seenaknya seperti istilah kamu, tetapi mempunyai rujukan. Ya, adapun yang kamu katakan bahwa kalau di tafsir As-Sa'di itu dijelaskan bahwa yang melakukan penegakan hukum perlindungan dari preman-preman, dari para penjahat, dari para muharif itu adalah sultan, penguasa, atau hukumah pemerintah, maka itu juga menjadi keyakinan Ja'far. Ya, jadi berarti Ja'far tidaklah membuat takwil dan tafsir seenaknya. Dan kalau kita lihat dalam beberapa tafsir yang lainnya tentang surat Al-Ma'idah ayat 33 itu, bunyi ayat tersebut supaya lengkap saya bawakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan kerusakan yang sungguhnya. Balasannya ialah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau diasingkan di muka bumi. Demikian itu adalah kehinaan di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang besar, kecuali orang-orang yang telah taubat sebelum ditangkap. Sebelum kalian menangkapnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kata Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Harabi rahimahullah, imam dari kalangan mazhab Maliki, dalam Ahkamul Quran jilid kedua tentang ayat ini, beliau menyatakan bahwasannya waqad qala jama'atun minal mufassirina lima wujiba min hamlil ayati alal majal, dan sungguh telah berkata sekelompok dari para mufassirin di mana dimestikan pemaknaan ayat ini dengan makna majaz. Kata beliau rahimahullah, maknahu yuharibuna awliya Allah. Maknanya ialah orang yang yas'auna fil ardi fasada, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, maknanya itu ialah memerangi awliya Allah, kekasih-kekasih Allah. Ya. Dan al-muslimun awliya Allah, kaum muslimin adalah kekasih Allah, memerangi kaum muslimin. Ya. Maka itu hukumannya orang yang memerangi kaum muslimin tersebut adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya bersilang, atau diasingkan di muka bumi. Kemudian kata Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah, beliau selanjutnya menyatakan al-hirabatu takunu bil-i'tiqadil fasid waqad takunu bil-ma'asiyah fayujazah bimithliha. Bahwa sikap memerangi kaum muslimin itu bisa jadi dalam bentuk menebarkan akidah yang rusak, atau bisa jadi dalam bentuk membuat kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga dihukumlah dengan sesuai tingkatan kejahatannya. Begitu. Kemudian beliau menyatakan fa'inqilah dari kafiman yastahilur riba, kalau ditanyakan apakah yang hukum demikian itu memerangi orang yang memerangi muslimin itu termasuk terhadap mereka yang menganggap halal hukum riba. Kulinganam, kami menyatakan, kami yang para ulama bermadzhab Maliki menyatakan na'am, ya. Wa fi man fa'ala, dan juga pada orang-orang yang berbuat demikian. Faqad istafaqat al-ummah ala anna man yaf'al al-ma'siyah yuharab. Maka sungguh umat Islam telah sepakat bahwa siapa yang berbuat maksiat itu harus diperangi. Kama law istafaqa ahlu baladin 'ala al-'amali bil-riba wa 'ala tarkil jamaah, 'ala tarkil jum'ah wal jamaah. Sebagaimana pula kalau seandainya suatu negeri bersepakat untuk berbuat riba dan bersepakat untuk meninggalkan sholat Jum'ah, bersepakat untuk meninggalkan sholat jamaah bahkan. Ya. Nah, sekali lagi Ja'far meyakini keyakinan Ahlussunnah Jamaah bahwa yang melakukan semuanya ini adalah sultan penguasa. Dan itu diketahui keyakinan saya itu oleh Luqman Ba'adu dan ustaz-ustaz yang lainnya. Tetapi ketika kewajiban pemerintah yang demikian itu tidak dilaksanakan, apalagi dalam kondisi pemerintah ditekan habis oleh para preman itu dan digertak serta tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga kaum muslimin dalam kondisi bahaya dengan tekanan-tekanan para preman itu, maka kita melakukan perlawanan terhadap para preman itu dan sekaligus perlindungan kepada kaum muslimin dengan sebesar kemampuan yang ada pada kita. Sekali lagi, bila hal ini adalah sebagai satu kesalahan, maka ini adalah kesalahan bersama. Tetapi tarikhah, jalan yang saya ambil di dalam memahami permasalahan ini tidaklah seperti yang dikatakan oleh Luqman Ba'adu adalah beristidlal dengan ayat Quran dan menafsirkan dengan seenaknya. Nah, ini adalah omongan batin. Nah, kemudian juga Luqman Ba'adu merinci berbagai kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya kesalahan kolosal, kesalahan yang dilakukan bersama, dan kembali lagi kepada kesepakatan para asatidah bahwa itu adalah kesalahan bersama, karena memang tidak mungkin kesalahan itu terjadi kalau tidaklah didukung bersama. Kemudian Luqman Ba'adu mengatakan kedustaan bahwa fardu ainya riba di Maluku itu tidak dikatakan sharih oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dia mengatakan fardu ainya riba di Maluku, Syekh Muhammad tidak sharih menyatakan demikian itu adalah fardu ain. Kata dia tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa itu adalah fardu ain. Dia selanjutnya menambahkan kedustaannya hanya mengatakan bahwa wajib bagi kalian untuk menaruh sekian jumlah dari ikhwan kita di Maluku untuk melakukan ar-ribah. Tidak ada kalimat fardu ain, kata dia. Beliau menyatakan demikian karena tulisan kita tentang kesalahan Ja'far belum masuk. Ya Luqman, hadanallah wa iyyak. Coba kamu kembali lagi kepada transkrip tanya jawab antara Zul Akmal dengan Syekh Muhammad bin Hadi yang telah saya bagikan dalam pertemuan Dewan Pembina waktu itu di Kaliurang. Kamu juga menerima transkrip itu. Di sana tegas Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan wal aslu fi dhalika an taquma daulatu hunaka bi kafi haula'il mu'tadi 'anil muslimina wa rad'ihim fi wal aslu wal aqwa 'ala aydihim وعدم تمكينهم من اتباع جماع المسلمين وحرماتهم واختلاف اموالهم اهلاك حرفهم ونسلهم. Hukum yang pokok dalam hal ini mestinya negara lah yang harus mencegah para penyerang terhadap kaum muslimin itu dan memukul mundur mereka dan menangkap mereka agar para penyerang itu tidak berkekuatan, berkesempatan untuk menumpahkan darah muslimin dan mencabik-cabik kehormatan kaum muslimin serta merampas dan membinasakan harta kaum muslimin. Mestinya hukum asalnya itu demikian. Alhamdulillah, ini memang keyakinan ahli sunnah jamaah yang diyakini oleh Ja'far dan kita semua. Selanjutnya Syekh menyatakan فَإِذَا وَقَفَتِ الدَّوْلَةُ وَالْحُكُومَةُ فِي Indonesia, maka kalau negara dan pemerintah di Indonesia bersikap كَمَا وَقَفَتِ مَلُكُ فِي أَوَلِ الْأَمْرِ sebagaimana sikap pemerintah di Maluku pada peristiwa kejadian pertama, yaitu pemerintah tidak memberikan tidak menjalankan tugas yaitu melindungi darah kaum muslimin itu, maka kata Syekh hafizahullah fa inna 'alal muslimina ayyaqumu bi nusrati ikhwanihim fi Kosovo, maka kalau sudah keadaan demikian wajib atas kaum muslimin untuk menjalankan tugas pembelaan kepada saudaranya di Poso. Wa hina idin fayatunul jihad alaihim muta'ayyinan ala ahli Indonesia, maka pada saat itulah jihad itu adalah wajib ain atas segenap muslimin di Indonesia. Bima yaksul birrat lihaulail ada, sampai pada tingkat bisa memukul mundur para penyerang itu. Al-Mu'tadi al-Huzah minan Nasara Ubadis Salih, orang-orang yang membuat permusuhan para penyerang dari kalangan Nasara penyembah Salih. Sampai kapan kewajib fardu ainnya itu? Hatta yuqifahum inda haddihi wa ta'manil ummah al-muslimah fi hadhihi al-mantiqah, yaitu sampai di mana berhasil menghentikan mereka Nasara itu di dalam menyerang muslimin dan mengancam muslimin, dan sampai kaum muslimin betul-betul mendapatkan keamanan di tempat-tempat tersebut. Nah, tidak tahu kenapa kamu mengatakan dengan lantangnya dan dengan tenangnya kamu mengatakan bahwa Syekh Muhammad tidak menyatakan secara sharih tentang wajib ainnya jihad ini, ya Allah. Dan lagi kamu membuat omongan lagi, seandainya Syekh mendapatkan laporan tentang pelanggaran-pelanggaran Ja'far, niscaya Syekh tidak akan menyatakan demikian. Ya Luqman, hadanallah wa iyyak. Kewajiban jihad itu tidak ada kaitannya dengan Ja'far, dengan kesalahan dan kebenaran Ja'far. Kewajiban itu ialah dalam rangka membela muslimin, bukan dalam rangka membela Ja'far. Ya Luqman, hadanallah wa iyyak. Bagaimana cara berpikir kamu yang begitu mulakbatnya itu, yang kacau balau itu? Seandainya pun la samahallah berbagai daftar kesalahan yang kamu kirim bersama ustaz-ustaz yang lainnya itu ke para masyayikh termasuk Syekh Muhammad, dan kemudian Syekh para masyayikh la samahallah mentahdir Ja'far, apakah berarti kalau Ja'far ditahdir berarti akan gugur kewajiban membela muslimin itu? Apakah selain Ja'far berarti sudah tidak wajib menjalankannya, sehingga karena Ja'far sudah ditahdir berarti ditahdir pula jihadnya itu? Hadanallah wa iyyak. Ini adalah kewajibanku untuk menyampaikan kepada kamu dan para asatidz yang lain dan para salafiyin serta salafiyah. Ijilu wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Ijilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu berbuat tidak adil. Berbuat adillah kalian, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa. Demikian apa yang ingin saya ingatkan kepada khususnya diri saya sendiri. Dan kalau dikatakan bahwa Ja'far tidak serius menyatakan rujuk dari kesalahan-kesalahannya, tidak tahu saya mau kalimat apa lagi yang bisa saya katakan untuk meyakinkan mereka bahwa saya ini sudah rujuk dari kesalahan-kesalahan itu. Padahal dalam tausiah yang pertama dan kedua saya ulang-ulang, dan sekarang juga saya ulang, bahwa Ja'far telah melakukan kesalahan-kesalahan bersama dengan ustaz-ustaz yang lainnya, dan Ja'far termasuk daripada khata'i, orang yang banyak bersalah, dan Ja'far mudah-mudahan termasuk daripada golongan at-tawabi, orang yang banyak bertaubat, banyak rujuk. Karena Rasulullah SAW menyatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam itu banyak bersalah, dan sebaik-baik orang yang banyak bersalah itu yang banyak bertaubat. Mudah-mudahan saya dan kalian semua termasuk daripada golongan yang sebaik-baik orang yang banyak bersalah, yaitu banyak rujuk, banyak taubat, dan banyak mengoreksi perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.